الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini majelis yang ke-25 dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada daurah fikih kita yang hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kelanjutan pembahasan kitab Ar-Rahn. Beliau kitab Ar-Rahn. Ar-Rahn adalah jaminan gadai. Ar-Rahn secara bahasa kadang bermakna as-subut wad-dawam. As-subut wad-dawam. Tetap dan continue. Jadi kalau dikatakan ma'un rahin, airin rahin, maksudnya dia air diam dan tetap seperti itu. Dan mana yang kedua, rahan kadang bermana al-habis, bermana yang tertahan. Ya. Seperti firman Allah, kullu mri'in bima kasabat rahina. Setiap orang dari apa yang diupayakan dia rahin, maksudnya tertahan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Dan secara syar'i ar-rahan adalah, secara istilah ar-rahan adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin istawfa minha aw min samaniha in ta'addara al-wafa. Rahan adalah dia memberikan barang, memberikan harta barang sebagai wasiqah, sebagai jaminan terhadap hutangnya. Wasiqah bidaini terhadap hutangnya, yustawfa minha aw min samaniha idza ta'addara al-wafa, yang kemudian dari barang yang diberikan ini, barang jaminan ini, apabila dia tidak membayar, maka akan diambil bayarannya dari barang tersebut atau dari harganya. Baik, ini definisi ar-rahan. Rahan adalah hal yang disyariatkan dan syariatannya di dalam Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihalun maqbudah. Apabila kalian berada di dalam perjalanan dan kalian tidak menemukan juru tulis, ya sebab penulisan akad ini juga wasiqah. Ya, juga adalah apa? Wasiqah. Jaminan atau penguat untuk sebuah akad. Ya. Kalau kalian dalam perjalanan dan kalian tidak mendapatkan juru tulis, maka dengan rahan yang dipegang. Ini ayat dalam perjalanan. Tapi bukan artinya syariat rahan itu hanya di dalam safar saja. Boleh di safar maupun selain apa? Safar. Dan biasanya pada saat safar itu lebih diperlukan rahan lagi. Makanya disebutkan safar saja. Ya, jelas ya. Kalau di safar harus ada di safar disyariatkan rahan, maka di selain safar juga lebih disyariatkan. Lebih masuk dalam syariatan. Ya. Dan diantara dalil bahwa rahan tidak harus dalam safar, ini juga dalil tentang disyariatkannya rahan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil makanan dari seorang Yahudi untuk tempo tertentu, dan beliau memberikan rahan baju besi beliau, menjadikan baju besi beliau sebagai sebagai rahan. Maka ini menunjukkan disyariatkannya. Ya. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya rahan dan tidak ada yang mengingkarinya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, "Ya juzu rahnu ma yamlikuhu ar-rahin fi daynin 'alayhi." Boleh seorang memberikan jaminan gadai dari apa yang dimiliki oleh si penggadai lantaran hutang yang ada padanya. Ya. Sini boleh terangkan, boleh seorang yang berhutang dia menggadaikan atau memberikan jaminan untuk hutangnya tersebut dengan barang gadaian yang dia miliki. Ya, di sini kata beliau yajuz, boleh. Beliau terangkan hukum ar-rahan. Rahan itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh, bukan wajib. Hukumnya adalah boleh, bukan apa? Bukan wajib. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa rahan hukumnya adalah apa? Adalah boleh, bukan wajib. Ya. Dan perintah yang ada di dalamnya itu adalah perintah irsyad, pengarahan, penganjuran, bukan perintah wajib. Karena rahan adalah ganti dari kitabah. Ya. Kalau misalnya seorang meminjam dari orang lain, kemudian dia telah menulisnya, maka ini telah cukup dengan tulisan tersebut sebagai bukti. Kalau tidak ada dengan tulisan yang syah dan ada persaksiannya, maka bisa dengan rahan. Ini bukti yang lain sebagai ganti dari penulisan. Dan penulisan akad itu, penulisan akad pinjaman itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi kalau penulisan saja bukan wajib, apalagi gantinya, yaitu apa? Rahan juga bukan wajib. Karena itu Asy-Syaukani bahasakan di sini dengan kalimat yajuzu, boleh bagi ar-rahan. Bagi apa? Ar-rahin, bagi orang yang berhutang untuk menggadaikan. Nah. Kemudian kata beliau, dia menggadaikan ma yamlikuhu. Apa barang yang dia gadaikan? Adalah sesuatu yang dia miliki. Sesuatu yang dia miliki. Kalau ada barang yang dia miliki, maka itu yang dia berikan sebagai hal yang dia gadaikan. Jelas ya? Dan apakah harus yang dia gadaikan itu sesuatu yang dia miliki secara penuh, atau boleh sesuatu yang dia miliki ya sementara maupun yang dia miliki belum penuh? Ini letak silap pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, baik, dan Syukani di sini beliau hanya menjelaskan apa yang dia miliki. Jelas ya? Jadi boleh menjaminkan apa yang dia miliki, tidainin alihi, ya, karena hutang yang dia dia tanggung. Nah, dan ini adalah faedah dari rahan. Dia memberikan jaminan sehingga jaminan tersebut ya bisa menjadi pengganti kalau misalnya si rahin, orang yang berhutang ini, dia tidak bisa membayar hutangnya. Jelas ya? Karena itu diambil darinya atau dari sebagiannya. Ya, rahan dah harus, dia kasih rahan apa yang mencukupi seluruh hutang, dah harus. boleh apa yang menutupi sebagiannya. Misalnya ada orang yang meminjam, ya, ada yang meminjam, misalnya kepada saya, dia pinjam 1 juta. Terus dia berikan kepada saya barang, barang ini nilainya apa? Nilainya 1 juta. Jelas? Maka ini boleh. Ini boleh. Boleh juga misalnya diberikan, dia pinjam ke saya 1 juta, diberikan nilai, diberikan barang yang nilainya cuma 0,5 juta saja. Sebagiannya. Maka ini juga syah sebagai rahan. Sebab rahan itu adalah hal yang menutupi, yang bisa di apa ditutupi darinya seluruh hutang atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Nah. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa tahru yurkabu wal labanu yushrabu binafaqatil marhun." Ya. Adh-dhahru yurkab wal labanu yushrabu binafaqatil marhun. Dan hewan itu boleh ditunggangi. Dan susunya boleh diminum. Ya, kalau si marhun apa memberikan nafkah, ya memberikan nafkah padanya. Nah, jelas ya. Apabila yang dirahankan ini diberikan nafkah, ya di sini Asy-Syaukani mengambil apa memberikan penjelasan tentang masalah apakah boleh memanfaatkan barang rahan itu. Ya, sekarang barang atau harta dijaminkan, apakah boleh dia memanfaatkan jaminan itu? Maka beliau terangkan di sini, kalau dia sifatnya lahar, sifatnya hewan, ya, maka boleh dia manfaatkan dengan cara apa? Dia tunggangi atau dia peras susunya, tapi dengan syarat dia memberikan nafkah kepada atau dia memberikan pembiayaan kepada apa? Hewan yang merupakan barang jaminan itu. Ya, dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa labanu dur yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Jelas? Ya. Al-dhahar, hewan, bisa ditunggangi apabila dia terjamin kalau ada penafkahan. Demikian pula meminum, memeras susunya untuk diminum, ya, itu boleh apabila ada penafkahan pada barang gadaian itu. Siapa yang menafkahinya terhadap yang menungganginya dan meminum susunya wajib untuk memberikan apa? Nafkahnya. Ya. Baik. Dan ini pendapat yang dipegang oleh apa? Ulama Hambaliyah bahwa rahan terbagi dua. Ada rahan yang perlu perawatan dan ada rahan yang tidak perlu apa? Perawatan. Kalau rahannya tidak perlu perawatan, maka tidak boleh di apa? Dimanfaatkan. Sebab asalnya disimpan dan dijaga, tidak perlu apa? Perawatan. Ya. Kalau dia perlu perawatan, ya seperti hewan, ya hewan tentunya enggak mungkin disimpan. Dia perlu perawatan, diberi makan, ya, diberi apa, diberi minum. Ya. Nah, karena dia perlu perawatan, maka diizinkan untuk memanfaatkannya sebagai imbalan dari apa? Perawatan yang apa? Dikeluarkan. Ini kalau si pemegang rahan ini, si pemilik piutang yang padanya ada rahan sebagai jaminan dari orang yang berhutang, ini apabila dia mengeluarkan nafkah. Tapi kalau si pemilik rahan, orang yang berhutang, dia berkata ini hewan ini saya jaminkan, ya, dan biayanya saya yang tanggung. Misalnya dia yang tanggung biayanya, maka ini tidak bisa diapa? Tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Nah, maka ini ketentuannya yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nampak dari hadis ini bahwa penggunaan rahan tersebut itu sesuai dengan kadar apa? Kadar nafkah dan kadar atau kadar pembiayaan yang dia berikan. Sesuai dengan kadar pembiayaan yang dia berikan. Ya kalau misalnya dia berikan pembiayaan ya tidak terlalu banyak, maka dan dia gunakan binatang itu lebih daripada pembiayaan, ya maka lebih dari pembiayaan itu harus dia bayar kemana? Ya harus dia bayar ke pemiliknya. Ya jelas ya. Misalnya dia pakai kendaraan misalnya, ya pakai onta. Ontanya kalau dipakai perjalanan dari sekian ke sekian, maka itu biayanya misalnya 200 ribu. Dia hanya mengeluarkan biaya 100 ribu. Ya basic berarti ada lebih berapa? 100 ribu. Maka 100 ribu ini tidak boleh dia katakan saya sudah kasih biaya 100 ribu, saya boleh memanfaatkan semua saya. Tidak, tapi dia biayai sesuai dengan kadar apa? Apa dia memanfaatkan sesuai dengan kadar biaya yang diberikan. Jelas ya? Ya dan semisal dengannya di masa ini misalnya kalau ada yang menggadaikan motor atau yang menggadaikan apa? Mobil. Ya kalau perlu perawatan maka dia hanya menggunakan sesuai dengan kadar apa? Kadar perawatan. Ya. Jelas ya sesuai dengan kadar perawatan. Kalau dia diberi motor kemudian dia pakai motornya kesana sini lebih daripada perawatan, maka ini dia telah mengambil manfaat dari apa? Dari pinjaman. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebab asalnya orang yang memberikan barang jaminan ini karena ada apa? Ada pinjaman, dia berikan rahan. Ya, maka kalau dia manfaatkan rahan tersebut, ini artinya dia mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutang. Dan telah berlalu kaidah kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Jelas ya? Jadi saya simpulkan, kalau ya ini dalam menggunakan barang gadaian. Ya, kalau barang gadaian tersebut perlu biaya perawatan, maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan kadar apa? Kadar biaya yang diberikan. Ingatnya sesuai dengan kadarnya. Kapan lebih dia manfaatkan dari kadar biaya yang dia berikan, maka dia harus bayar kemana? Ke pemilik barang, orang yang berhutang kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau biaya tersebut atau barang tersebut tidak perlu biaya perawatan, maka ini tidak boleh dia apa? Dimanfaatkan. Kalau dia manfaatkan, maka dia jatuh dalam apa? Dalam riba, sebab dia mengambil manfaat di belakang pinjaman. Ya, jelas ya. Sini muncul satu pertanyaan. Ya. Sekarang ada orang yang menggadaikan misalnya motornya. Ya. Motor dia pakai. Dikatakan saya tidak mau pakai motor ini karena kalau saya pakai saya akan lebih pemakaiannya. Saya sewa saja. Ya, dia ingin menyewanya dari siapa? Dari si pemiliknya. Ya. Orang yang berhutang kepadanya. Maka ini adalah solusi yang terbaik agar supaya dia jangan jatuh di dalam apa? Hal yang meragukan atau hal yang diharamkan. Jelas ya? Tapi harus diingat ya, harga sewanya harus harga yang wajar. Ya, jangan sampai dia berkata kepada pemiliknya, sudah saya sewa aja mobilnya atau motornya yang digadaikan. Maka akhirnya biaya sewanya dijatuhkan 1/2 gara-gara apa? Gara-gara hutang. Ini tidak boleh juga sama mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutang. Maka dia menyewa dengan harga yang sewajarnya. Ya. Kalau memang orang tersebut menyewa seakan-akan tidak ada antara dia dan antara pemilik ada hutang ya antaranya, sehingga penyewaan tersebut sesuai dengan sesuai dengan harganya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala yaghlaq ar-rahan atau wala yaghlaq ar-rahan bima fihi. Ya. Di dalam uraian Imam Syaukani ini beliau terangkan bahwa rahan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya ya, ditutup dari pemiliknya sehingga, untuk mengambil manfaat apa yang ada di dalamnya. Ya. Dan ini beliau berdalilkan dengan hadis, tapi hadisnya ada kelemahan. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis itu dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, "La yaglukur rahanu min sahibihi alladhi rahanahu. Lahu gunmuhu wa alayhi gurmuhu." Rahan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya yang merahankannya, yang menggadaikannya. Jadi barang gadaian tidak boleh ditutup, tidak boleh ditahan dari pemiliknya yang apa? Menggadaikannya. Ya, lahu gunmuhu, untuk pemiliknya keuntungannya. Wa alaihi gurmuhu, dan atas orang yang apa? Memegang barang rahan itu sebagai jaminan, gurmuhu. Dia menanggung kerugiannya kalau memang ada kerugian. Ya. Ini hadis lemah ya. Dan makna hadis ini bahwa barang jaminan kalau sudah digadaikan itu bukan berarti barang jaminan tersebut sudah menjadi milik siapa? Milik orang yang mempunyai piutang. Tidak. Jelas ya? Barang ini tetap milik siapa? Milik orang yang berhutang, yang menggadaikan. Tetap miliknya. Maka barang tersebut tidak boleh ditahan darinya. Ya, tidak boleh ditahan darinya. Maka kalau misalnya sudah jatuh temponya, ya, diberikan ketentuan, diberikan pilihan kepada siapa? Si pemilik barang atau orang yang berhutang, diberikan ketentuan padanya. Kamu bayar sekarang, ya, atau barang ini kita jual untuk menutupinya. Kalau dia bayar, maka barang rohannya kembali kepadanya. Dia yang paling berhak untuk apa? Memilikinya. Ya. Kalau bisa langsung dia jual, dia jual. Kalau misalnya dia tidak bayar misalnya, bisa langsung dijual, dijual, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak bisa dia jual, maka tentunya urusannya kemana? Pengadilan. Ya, karena itulah ada barang jaminan dan dia berhutang, maka dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan dia dipanggil untuk melunasi hutangnya atau dia menjual barang jaminannya. Dia sendiri yang menjualnya, dikasih pilihan dulu. Dia sendiri yang apa? Menjualnya. Ya. Kalau dia tidak mau menjualnya, maka hakim boleh menjatuhkan hukum untuknya. Untuk dia dipaksa atau dipenjara supaya bisa apa? Mau menjual tersebut. Kalau tidak, maka hakim boleh menjualnya langsung. Sedemikian rupa prosesnya, karena memang orang yang memiliki barang gadaian itu tetap punya hak. Tidak langsung begitu langsung dijual. Tidak. Jelas ya? Dan ini juga kesalahpahaman dari sebagian orang. Kalau misalnya ada barang gadaian, sudah digadaikan barangnya, tidak bisa dibayar, langsung menjadi miliknya penuh. Walaupun barang itu lebih mahal daripada apa? Daripada hutang yang dia berikan atau yang dia pinjamkan kepada orang tersebut. Misalnya dia berhutang 10 juta. Ya, dikasih jaminan motor. Motor nilainya 12 juta. Jelas? Makanya ini tidak cocok. Dia mengambil motornya. Motor itu harus dia jual. Kalau misalnya dapat 12 juta, maka dia ambil haknya 10 juta. 2 juta dia kembalikan ke siapa? Ya, ke pemilik motor itu. Orang yang berhutang. Sebab asalnya barang gadaian tetap apa? Miliknya. Ya, jelas sampai sini ya. Maka ini hal-hal yang penting yang perlu diketahui dalam pembahasan rahan. Baik, selesai ya pembahasan tentang ar-rahan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Wadi'ah wal Ariyah. Kitab tentang titipan dan pinjaman. Ya. Ini dua istilah, al-wadi'ah dan apa? Al-Ariyah. Ya, al-wadi'ah dari apa kata wada'ah, itu adalah bermana mastaudi'ah, apa yang dititip. Wadi'ah bermana apa yang dititip. Jelas ya? Terus secara bahasa, secara istilah wadi'ah adalah al-mal al-mawdu' 'inda al-ghairi liyahfadhahu bila 'iwadhin. Ya. Al-wadiah adalah barang yang diletakkan kepada orang lain. Barang yang disimpan, diletakkan, kalau mau dibahasakan lebih ini, yang dititip kepada orang lain, liyahfadzahu, dititip supaya dia menjaga barang itu. Bila iwadin, tanpa apa? Tanpa ada bayaran. Jadi dia titip tanpa ada bayaran. Jadi penitipan ini kalau bentuknya wadiah, maka dia sifatnya apa? Sifatnya tabarruk. Akadnya apa? Akad tabarruk. Ya, kedermawanan. Tidak ada bayaran. Ya, tidak ada apa? Tidak ada bayaran. Itu akad wadiah. Jelas ya? Akad wadiah. Kalau dia ada bayaran, itu namanya apa? Hah? Ya, dia titip kemudian membayar. Namanya apa? Hah? Ya, namanya ijarah, penyewaan. Iya kan? Dia mengupah soalnya. Dia memberikan upah. Ya, dan penitipan itu manfaat atau bukan? Hah? Manfaat. Dia sebuah amalan yang ada manfaat. Sudah berlalu ya di pembahasan ijarah. Jelas ya? Ya, karena itu saya dari awal sebutkan definisi, kemudian hakikat dari definisi itu perlu dipahami untuk membedakan. Ya. Sekarang ada yang mengatakan, ya kadang kita ke bank-bank apa namanya syariat misalnya, buka tabungan, tabungannya disebut di situ wadiah, disebutkan apa sifatnya, apa wadiah. Maka kalau dia sebut wadiah, wadiah ini apa, hanya sekedar di apa, dititip, tidak boleh ada pungutan bayaran, itu namanya wadiah. Jelas ya? Jadi kalau ada biaya perawatan atau biaya titipan, maka itu namanya apa? Ijarah. Jelas. Dan wadiah ini, ya, wadiah, saya terangkan ya hakikatnya supaya jelas. Wadiah adalah hal yang disyariatkan. Ya, hal yang disyariatkan. Pensyariatannya dari Al-Quran, dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Dari Al-Quran, Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ya, kalau dia menitip barang ke saudaranya, saudaranya menjaga barang itu, maka ini tolong menolong di atas kebaikan. Ya. Alhamdulillah. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kemudian di akhir hadis dikatakan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan akhirat. Kesan ini cakupannya luas ya. Telah kita jelaskan makna kesusahan ini pada apa yang telah lalu di dalam masalah al-qard, bagi siapa yang memberikan pinjaman. Ya. Jelas? Dan memberikan kelapangan itu dalam banyak hal. Apakah dalam masalah dia titipi, dia terima untuk dia dititipi, ini juga melapangkan saudaranya. Masuk juga. Ya. Kemudian berikutnya potongan hadisnya dikatakan, wallahu fi aunil abdi, dan Allah terus membantu hamba. Maka al abdu fi auni akhihi, sepanjang si hamba membantu siapa? Saudaranya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa wadiah adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para fuqaha tentang bolehnya al-wadiah. Sebagai para al-fuqaha tentang bolehnya apa? Al-wadi'ah. Nah, al-wadi'ah ini kalau terjadi penitipan, maka penitipan ini ada konsekuensi di belakangnya. Ini akan diterangkan oleh Syaukani sebagiannya. Kata Syaukani rahimahullah, yajibu alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah ila man i'tamanahu. Wajib atas al-wadi'. Al-wadi' artinya orang yang dititipi barang titipan. itu al-wadi. Orang yang dititipi barang apa? Barang titipan. Wal musta'ir, dan wajib bagi orang yang meminjam. Ini al-musta'ir dari apa? Arya. Ya, saya baik saya terangkan dulu istilah yang kedua ya, istilah arya sebelum kita masuk ke apa? Pembahasan. Jadi sekarang dua istilah yang disebut di bab al-wadi'ah dengan apa? Al-arya. Ya, al-arya dari kata al-arah. Dari al-arya disebut juga al-arah dan dia dari kata at-ta'awur. Ya. At-ta'awur. Nah, yaitu ada barang saling dia gilirkan. Ya, saling dia pindahkan tetapi dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Ini apa? Arya. Ya, dia dalam bahasa Indonesianya mungkin cocoknya yang kata apa? Pinjaman, diberikan pinjaman. Nah, kalau dari sisi hakikat secara istilah ya. Secara istilahnya arya itu adalah arya adalah tamliku manfaatin muwaqqatan bila iwad. Ini definisi ulama Maliki ya. Dia memberikan kepemilikan manfaat untuk sementara tanpa ada apa? Tanpa ada bayaran. Tanpa ada bayaran. Ya, jadi dia pinjam ya, sebuah manfaat, sebuah barang yang bermanfaat, dia pinjam sementara untuk dia manfaatkan. Itulah yang disebut dengan apa? Arya. Dan arya ini adalah hal yang disyariatkan. Ya. Pensyariatannya ada dalam Al-Quran dan ada juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin tentang bolehnya. Dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ya. Ini sebagian sifat yang dicela di dalam surah Al-Ma'un. Mereka menahan dari Al-Ma'un. Menahan dari apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un itu adalah orang yang perlu apa? Perlu kepada sebuah atau kepada sesuatu dari orang lain. Orang lain yang memiliki sesuatu ini dia punya kelapangan. Dia punya kelapangan, bisa dia pinjamkan, tapi dia tahan. Tidak dia pinjamkan. Maka ini disebut dia menahan dari apa? Al-ma'un. Dia dari orang yang dicela di dalam ayat. Nah, dan Ibnu Mas'ud menafsirkan al-ma'un ini dengan apa? Dia menahan barang-barang yang bisa dipinjam. Seperti dia menahan tidak meminjamkan apa periuknya, tidak meminjamkan timbangannya, tidak meminjamkan timbalnya. Nah, padahal bisa dia pinjamkan. Apa ruginya dia apa? Dia pinjamkan orang perlu kepada timbal. Jelas ya? Ya. Ada sumur misalnya perlu timbal. Dia minjam timbal tidak diberi. Maka ini yamna apa? Al-ma'un. Ya. Ya menahan dari al-ma'un. Maka ayat ini secara global ini menunjukkan disyariatkan yang memberikan pinjaman sekaligus menerangkan bahwa orang yang bisa meminjamkan, dia punya kelapangan untuk meminjamkan, kemudian dia menahan, maka dia masuk ke dalam golongan yang dicela sebagai apa? Orang yang menahan al-ma'un. Jelas ya? Baik. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya arya ini, adanya pinjaman ini. Baik, ini al-wadi'ah dan al-ariyah. Kata Syaukani rahimahullah, yajibu alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah ila man i'tamanahu. Wajib atas al-wadi'. Al-wadi' orang yang dititipi apa? Wadi'ah. Wal musta'ir, dan wajib atas orang yang meminjam ta'diyatul amanah untuk melaksanakan amanah atau menyampaikan amanah ila man i'tamanahu, kepada siapa yang apa? Siapa yang memberikan amanah kepadanya? Siapa yang memberikan amanah kepadanya? Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ya'muru bil adli" atau "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk ya menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takun man khanaka." Ya. Sampaikanlah amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepadamu. Jangan-jangan engkau mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Ya. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mempunyai beberapa jalan yang membuatkannya. Baik. Dari perintah untuk menyampaikan amanah. Jelas ya? Maka dari sini nampak konsekuensi dari adanya sebuah pinjaman. Ya, kalau dia dititipi, kalau dia dititipi itu ada konsekuensinya. Kalau dia dititipi. Ya. Konsekuensi pertama, barang titipan yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Adalah amanah. Itu adalah amanah. Ingat ya, kalau amanah boleh dia jual atau tidak? Tidak boleh dia jual. Ya. Sebab dia namanya apa? Amanah. Kemudian konsekuensi kedua, kalau dia dititipi, maka dia wajib menjaga barang tersebut. Ya. Ini diperhatikan ya, ini akhlak dalam hal yang seperti ini. Kalau dia dititipi, maka dia jaga. Ya. Dia jaga. Dia jauhkan dari gangguan anak-anaknya. Dia jauhkan dari ini dan itu. Dia jaga. Jelas? Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi titipan, kalau pemiliknya datang memintanya, maka dia wajib untuk apa? Mengembalikannya. Ya. Ini konsekuensi dari sebuah titipan. Nah, demikian pula kalau dia meminjam. Ya, kalau dia meminjam, maka pinjaman ini harus dia apa? Harus dia kembalikan. Ya, harus dia kembalikan. Sebab asalnya hal tersebut memang bukan apa? Ya, bukan miliknya, hanya dia pinjam untuk sementara. Ya, dia pinjam untuk apa? Sementara. Maka wajib dia kembalikan kepada pemiliknya, sebab pinjaman yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Amanah. Itu adalah amanah. Iya. Jelas? Maka sama juga dengan pinjaman, kalau apa? Dia telah meminjam sesuatu, maka itu amanah yang harus dia jaga. Dia adalah amanah, kemudian wajib dia jaga. Kemudian kalau diminta oleh pemiliknya, maka pinjaman itu wajib dia apa? Dikembalikan. Ya, wajib untuk dikembalikan. Baik. Kemudian kata beliau, wala yakun man khanahu, dan jangan dia mengkhianati siapa yang berkhianat kepadanya. Ya, jelas. Ya, seorang mukmin itu dituntut berlaku adil dan bertakwa. Kalau orang lain tidak berlaku adil, dia tetap berlaku adil. Orang lain membalimi dia, dia tidak balas membalimi, tapi apa? Tetap menjaga dirinya di atas ketakwaan. Ya. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Keadilan mendekati kepada apa? Takwa. Ya, jangan sampai ini orang pernah menipu saya. Ya. Saya pernah pinjami dia, dia rusak barang yang saya pinjamkan kepadanya. Wah, saya balas. Ya, sekarang mumpung barangnya ada sama saya balas juga, saya rusakin. Ya. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Wala yakun man khanahu. Nah, jadi sekiranya jelas ya. Kemudian kata beliau, wala dhamana alaihi wala dhamana alaihi idha talifat biduni janayatin wa khiyanah. Dan tidak ada dhaman. Ya. Dia tidak wajib menggantinya. Apabila talifat. Tidak wajib dia menggantinya apabila barang itu rusak. Ya, atau barang itu apa? Tidak bisa digunakan lagi. Ya, talifat itu bisa bermakna dia hilang, bisa bermakna dia hancur, terbakar. Ya, jelas? Kalau barang itu rusak bila jana ya, tanpa ada bukan kesengajaan dari dia, sengaja yang merusaknya. Wa khianat, dan bukan karena ada khianat. Ya, maksudnya kalau barangnya rusak secara tabii, maka dia tidak menanggung. Ya, dia tidak membayar gantinya. Ya. Tapi kalau dia menjadi sebab rusaknya atau dia menelantarkannya, dia ceroboh terhadap barang itu, maka dia apa? Yang menggantinya. Jelasnya dia yang menggantinya. Ya, karena itu orang yang dipinjamkan suatu, orang yang titipi suatu, kalau barangnya rusak harus ditanya apa sebab rusaknya. Ya. Jangan si penitip dan si peminjam yang enggak mau tahu, yang penting kamu apa? Kamu ganti. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Tapi ditanya apa sebab rusaknya? Apa sebab hilangnya? Jelas? Ya. Kalau misalnya dia sudah jaga di rumahnya, dia sudah ini, tiba-tiba rumahnya terbakar di luar kemampuannya. Ya. Jelas? Maka ini apa? Diganti atau tidak? Tidak diganti. Ya. Tidak diganti. Baik, dan ada hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di dalam syaratnya ada kelemahan, namun para ulama sepakat bahwa orang yang tidak dititipi itu tidak mengganti. Ya. Barang yang dititipkan kepadanya kalau barang itu rusak, kecuali kalau dia yang berkhianat dalam hal itu. Dia menjadi sebab apa? Rusaknya barang tersebut. Ya, dan sudah berlalu ya hadits Samurah al-Liyat ma akhadat hatta tuaddiyahu, terhadap tangan dia wajib mengembalikan apa yang diambil sampai dia apa mengembalikannya. Atas tangan dia punya kewajiban terhadap apa yang diambil, jadi yang tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya ini lepas kalau barangnya sudah ada apa dia kembalikan. Dan kalimat tanggung jawab ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang hendaknya dia apa, hendaknya ditanggung. Hal yang hendaknya ditanggung. Nah, kemudian kata beliau, wala yajuzu man'ul ma'un kadalwi wal qidr wa itraqil fahli wa halabil mawashi liman yahtaju dhalik wal hamli alaiha fi sabilillah. Ya. Kemudian Syaukani menjelaskan, dan tidak boleh menahan al-ma'un. Tidak boleh menahan siapa? Al-ma'un. Ya. Orang yang sangat perlu. Ya, ini sudah berlalu kita terangkan. Dan konteksnya dalam Al-Quran dicela, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un." Terus, "Wa yamna'una al-ma'un." Tiga yang dicela. Celakalah orang yang salat dengan celakalah orang yang salat tapi dia melakukan tiga hal. Yang pertama, mereka lalai dari salatnya. Yang kedua, mereka riya dalam hal itu. Dan menahan dari al-ma'un. Ini menunjukkan tiga hal ini adalah sifat apa? Sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin yang tidak boleh diikuti. Karena itu tidak boleh dia menahan al-ma'un. Seperti ad-dalu. Seperti apa? Timba. Wal-qidir. Seperti priuk. Wa-itraqil fahl. Wa-itraqil fahli. Ya, seperti apa? Pejantan. Ya, sudah berlalu ya. Hewan pejantan. Tidak boleh disewakan, tidak boleh apa? Tidak boleh diperjualbelikan airnya. Ya. Kalau diminta, misalnya, ada orang punya hewan betina, tentunya betina tidak mungkin melahirkan kalau tidak ada apa? Tidak ada jantannya. Ya. Maka diberi, dia butuh. Ya. Nah, jelas ya, dia perlu dalam hal ini. Nah, dan tidak ada ruginya kalau hewan jantannya apa? Ya. Hewan jantannya menikahi atau kawin dengan hewan betina tersebut, tidak ada ruginya. Ya. Dia tidak rugi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wahala bil mawashi liman yahtaju dhalik. Demikian pula memerah susu al mawashi, hewan-hewan ternak, bagi siapa yang perlu kepada hal itu. Kalau misalnya ada hewan ternak dia punya susu misalnya, ya, dia tidak perlukan hewan apa namanya susu tersebut. Dia juga diperah atau tidak diperah, ya pasti tiap harinya akan berlalu. Maka datang orang yang memerahnya, dia butuh, maka tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan oleh yang perlu terhadap al-mawashi ini, atau memerah susu al-mawashi ini. Kemudian demikian pula menunggangi kendaraan itu di jalan Allah. Ya. Jadi kalau misalnya diperlukan kendaraan itu dalam jihad, maka tidak boleh ditahan. Ya, dibiarkan untuk dipakai. Jelas ya, dibiarkan untuk dipakai. Atau dia dalam perjalanan jihad, ada kendaraan yang kosong, bisa kawannya naik di atas bersamanya, maka tidak boleh dia apa? Awal dia menahannya. Ya boleh dia menahannya. Ya. Ini semuanya kalau dia tahan, maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang menahan al-ma'un, orang yang sangat perlu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, walhamdulillah fi sabilillah. Nah. Ya. Ya, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi haqqaha illa uqida laha yawmal qiyamati biqa'in qarqaratin tata'uhu dhatu ad-dilfi bidilfiha wa tantahuhu dhatu al-qarni biqarniha." Ya, tidak ada seorang pemilik unta, pemilik kerbau, pemilik kambing, dia tidak keluarkan haknya. Sehingga dia tidak keluarkan haknya. Hak ini apa? Ya, akan diterangkan. Kecuali akan dia akan mereka akan didudukkan pada hari kiamat. Ya, kemudian diterangkan siksaannya. Ya. Kemudian dikatakan, "Wahai Rasulullah, ma haqquha?" Ya Rasulullah, apa haknya? Ya, yang harus dikeluarkan. Kata beliau, "Itraqu fahliha." Ya. Jantannya dibiarkan. "Wa i'aratu dalwiha." Ya, dan meminjamkan apa? Timbanya. Ya. "Wa manhatuha wa halbuha 'ala al-ma'." Kemudian dia beri dan boleh diperah terhadap apa? Air yang ada padanya. Ya. "Wa hamlun 'alaiha fi sabilillah." Dan boleh di hendaknya dikeluarkan haknya dengan ditunggangi di jalan Allah. Jelas ya? Ini semua dari hal wajib di hak dari hewan itu, ya, dikeluarkan, ya, buka, dipinjamkan, ya, tidak boleh seorang mengambil manfaat di belakangnya. Baik, selesai sudah ya pembahasan al-wadi'ah dan al-ariyah. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Qasb, ya, kitab tentang apa? Al-qasb, al-qasb, penguasaan harta orang lain tanpa hak. Al-qasbu secara bahasa adalah akhdhu syai' dulman wa qahran. Dia mengambil sesuatu dengan kezaliman dan paksaan. Itu kata al-ghasb secara bahasa. Dan secara istilah al-ghasb adalah al-istila' 'ala malil ghairi qahran bi ghairi haqqin. Ya. Al-ghasb secara bahasa adalah al-istila' penguasaan terhadap harta orang lain tanpa ada hak, tanpa ada hak. Itu definisi al-ghasb secara apa? Secara istilah. Ya, dan al-ghasb ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang apa? Diharamkan. Ya, pengharamannya ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Dan ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, illa antakuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, ini cara yang batil salah satunya adalah apa? Al-Ghasb. Kenapa? Sebab Al-Ghasb tidak ada keridhaan. Ya, tidak ada keriduan karena itu disebutkan illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali kalau dia memakan harta itu dengan cara perdagangan dari salin ridha. Ya. Dan tentunya al-qasb tidak ada keriduan, dia mengambil secara apa? Secara paksa. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan dan mungkin hadisnya mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah, ya, atau hari yang beliau khutbah di sini, apakah di Arafah atau di mana, di hari Nahar, sebagaimana agungnya negeri kalian ini dan sebagaimana agungnya bulan kalian ini, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Nah, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali ya dengan jiwanya yang apa telah ridha bersukacita memberikannya. Ya. Ini hadis, di hadisnya ini ya hasan dari seluruh jalan-jalannya. Nah, maka ini sebagian dalil menunjukkan tentang haramnya apa? Al-ghasb. Ya. Dan al-ghasb ini adalah hal yang disepakati haramnya oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, tidak ada silang pendapat. Jadi penguasaan harta orang lain tanpa hak ini adalah hal yang haram menurut apa? Kesepakatan para ulama. Ya, kadang orang sebutkan penguasaan harta tanpa hak disebut dengan nama apa? Mencuri. Ya. Tapi dia lebih daripada itu. Bisa bermakna mencuri, merampok, memaksa. Yang jelas dia menguasai harta tanpa apa? Tanpa hak. Jelas? Baik. Kemudian Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, ya'tam al-ghasib wa yajibu alaihi raddu ma'akad. Ya, orang yang ghasib, orang yang mencuri atau mengambil harta tanpa hak ini, ya, dia berdosa. Dia berdosa. Dan dia wajib untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Nah, ini dari konsekuensi. Kalau dia mencuri, keharusannya konsekuensinya pertama dia berdosa dengan perbuatannya mencuri. Karena apa? Itulah dosa yang diterangkan di dalam syariat. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, konsekuensi yang kedua kalau dia mencuri, maka apa? Dia wajib untuk mengembalikan barang yang dia curi. Ya. Dia kembalikan barang yang dia curi kalau barang itu masih ada bersamanya. Jelas? Kalau barangnya sudah tidak ada lagi, maka dia kembalikan yang semisal dengannya, atau dia bayar nilai dari barang itu. Atau dia bayar nilai dari barang itu. Ya, jadi ini konsekuensinya. Kalau ada yang mengambil barang tanpa hak. Kalau dia mengambil barang tanpa hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan akan hal ini. Ya. Akan tidak bolehnya seorang itu mengambil ya harta saudaranya walaupun dia main-main juga tidak boleh diambil. Ya la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban. Jangan salah seorang dari kalian itu mengambil perhiasan saudaranya atau barang milik saudaranya jaddan sungguh-sungguh wala la'iban atau main-main, tidak boleh. Wa idza akhadha ahadukum asa'ahihi falyaruddaha alayhi. Apabila salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan kepadanya. Dikembalikan kepadanya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ketentuannya, wajib dia kembalikan. Rincian pengembaliannya bagaimana? Dilihat kalau barangnya masih ada, barang itu yang dia kembalikan. Kalau barangnya sudah rusak atau sudah hilang, sudah dia jual, maka dia wajib mengganti sesuai dengan barang apa yang diambil. Kalau dia bisa mengganti sesuai dengan barang. Kalau tidak, dia membayar dengan apa? Dengan nilai. Barang itu berapa nilainya? Berapa harganya? Dia berikan harganya. Kemudian kata beliau, wala yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi. Ini potongan dari hadits ya, dan kita katakan hadisnya hasan. Walaysa li'irqi zalimin haqqun. Ya, perbaiki itu harakatnya gitu ya. Walaysa li'irqi zalimin haqqun. Dan tidak ada pada urat seorang zalim itu hak. Ya, ini potongan dari hadith. Potongan dari sebuah hadith sudah berlalu bersama kita. Ya, di mana berlalu ini? Awal hadithnya itu, man ahya ardan fahiya lahu. Walaysa li'irqi zalimin haqqun. Ya, siapa yang menghidupkan sebuah bumi, maka bumi itu miliknya, lahan itu miliknya. Hah? Ya, sudah jelas kalau saya sebut lahan. walaysa li'irqi dhalimin haqq. Ya, jelas. Potongan yang terakhir ini datang dalam hadis Urwah bin Zubair. Ya. Dan hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jelas ya? Dan Urwah bin Zubair bukan sahabat. Ya, maka riwayatnya dari Nabi mursal. Ya. Tapi kandungan dari hadis ini adalah kandungan yang benar. Ya, jadi maknanya laisa li'irqi dhalimin haqq. Tidak ada pada urat seorang yang zalim itu apa? Hak. Kalau si zalim ini ya, dia datang ke tanah yang sudah dihidupkan oleh saudaranya, kemudian dia melakukan kegiatan di atas tanah itu agar supaya dia dikatakan yang menghidupkannya, maka ini adalah perbuatan apa? Perbuatan zalim. Tidak ada hak untuknya. Tidak ada hak untuknya. Jelas ya? Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, "Wa man zara'a fi ardi qaumin bighairi ithnihim, falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Siapa yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun dari tanah itu. Dan untuk dia nafkahnya. Untuk dia apa yang dia apa? Dia keluarkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Rafi' ibn Khadij, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidzi dan selainnya. Ya, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi ithnihim, falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Ya, siapa yang menanam di tanah sekelompok orang, di tanah satu kaum, dia tanam tanpa izin mereka, maka dia tidak mendapat bagian sama sekali dari apa? Dari tanaman itu. Dan untuk dia nafkah yang dia apa? Dia keluarkan. Jadi kalau dia sudah tanam, dia tidak dapat bagian sama sekali. Karena dia tanami tanahnya siapa? Tanahnya orang. Tapi sepanjang dia sudah mengeluarkan biaya, maka biaya ini diberikan kepadanya. Berapa nafkah yang dia keluarkan? Berapa biaya yang dia keluarkan? Itulah yang dia dibayar dengannya. Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau, "Wa man gharasa fi ardi ghairihi gharasan rafa'ahu." Ya, siapa yang menanam di bumi orang lain, ya, di tanah orang lain dia tanam sebuah tanaman, maka hendaknya diangkat tanaman itu. Ya, silakan dia cabut, ya, dia bawa ke tempat lain. Ya, dia bawa ke tanahnya yang merupakan apa? Merupakan haknya. Ya, jangan dia tanam di tanah orang. Dan ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau, "Wala yahillu al-intifa' bil maqsub." Dan tidaklah halal. Ya, tidaklah halal seseorang itu mengambil manfaat dari apa yang dia kuasai tanpa hak. Ya. Apa yang dia kuasai dari harta orang tanpa hak, enggak boleh dia menggunakannya. Dan telah datang ancaman-ancaman yang sangat keras ya di dalam hal ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama shibran min al-ard, tawaqahu Allah min sab'i aradin." Siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, maka dia akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi. Ya, 7 bumi akan digantungkan di lehernya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengan ini yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang mengambil manfaat dari barang yang dia curi. Kemudian kata beliau, "Man atlafahu fa alayhi mithluhu wa qimatuhu." Siapa yang merusakkan ya, atau menghancurkan, yang memusnahkan barang yang dia curi itu, maka dia wajib untuk mengganti yang semisal dengannya. Ya, wajib untuk mengganti yang semisal dengannya, atau dia mengganti harganya, atau dia mengganti apa? Harganya. Baik, ini adalah hal yang sudah kita terangkan sebelumnya. Ya, dan perkara ini adalah perkara yang jelas. Nah, dan sudah pernah berlalu ya bersama kita tentang apa namanya al-musarrah, ya dikembalikan al-musarrah itu hewan yang diperah susunya, kemudian ternyata susunya itu tidak ada, ya maka dikembalikan dan dibayar apa, satu sok dari apa, dari korma sebagai nilai susu yang diambil. Ya kalau yang seperti ini aja didetailkan, padahal dia sebenarnya tadi sebelumnya apa, akad ya jual beli, cuman di sini ada bentuk penipuan, apalagi kalau dia mengambil tanpa apa, tanpa hak. Ya ini harusnya dia lebih harus menjaga, mengembalikan yang semisal dengannya, atau dia kembalikan harganya kalau memang dia sudah rusak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala dalam pembahasan berikutnya, kitabul itq, ya, kitab tentang al-itq. Al-itq adalah apa? Pembebasan budak. Nah, itu yang dimaksud dengan al-itq. Iya. Al-itq secara bahasa lawan dari ar-riq, lawan dari perbudakan. Ya, dan dia adalah kebebasan yang membebaskan. Dan secara istilah al-itq adalah tahrirur raqabah wa takhlisuha min ar-riq. Al-itq adalah pembebasan dari perbudakan dan atau pembebasan leher budak dan membebaskannya dari perbudakan. Itu secara apa? Secara istilah. Dan al-itq ini adalah hal yang disyariatkan. Dan syariatannya di dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disepakati oleh para ulama. Ya. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au fakku raqabah." Ya, dari amalan saleh yang disebutkan, atau dia membebaskan apa? Seorang budak. Ini pembebasan mutlak. Dan dalam Al-Qur'an sudah berlalu bersama kita bentuk-bentuk pembebasan di dalam masalah apa? Di dalam masalah kafarah. Ya. Untuk membayar kafarah maka dibebaskan dari apa? Dibebaskan dengan budak sebagai amalan yang saleh, membayar kafarahnya. Dan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Dan ini hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Man a'taqa raqabatan muslimah, a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minha 'udwan minhu minan nar. Ya hatta farjahu fi farjihi. Nah. Rasulullah bersabda, siapa yang membebaskan seorang budak muslim, ya, dia budaknya muslim. Raqabah itu ya budak ya, boleh laki-laki, boleh apa? Perempuan. Siapa dia membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan untuknya setiap anggota tubuh. Ya, orang yang membebaskannya akan dibebaskan dari api neraka, setiap anggota apa? Anggota tubuhnya. Ya. Jadi kalau dia bebaskan dari budak ini seluruhnya, maka seluruh anggota tubuhnya akan dia apa? Dibebaskan dari api neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluannya itu dibebaskan, karena dia membebaskan apa? Kemaluan dari budak itu. Maksudnya budak itu bebas semuanya. Ya, jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ya membebaskan budak ini. Dan Syaukani di sini berkata, afdalur riqabi anfasuha. Riqab, pembebasan budak yang paling afdal adalah yang paling mahalnya, yang paling bernilainya. Ya. Dimaklumi ya bahwa budak itu berbeda-beda. Ya, harganya dan nilainya juga berbeda-beda. Ya. Jelas ya? Sebab ya namanya manusia, ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan. Yang punya keistimewaan-keistimewaan tentunya ini berbeda dengan orang yang tidak mempunyai apa? Keistimewaan. Karena itu yang paling berharganya kalau dia bebaskan, maka itu yang paling apa? Paling afdalnya. Ya, dalilnya adalah hadis Abu Dzar riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Dzar bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Saya berkata, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata beliau, al-imanu billah, adalah iman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilillah, yang kedua jihad di jalan Allah. Nah, qultu, jadi iman billah dan jihad fi sabilillah. Qultu, ayur riqabi afdal. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, budak apa yang paling afdal kalau dibebaskan? Kata beliau, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Yang paling berhak dibebaskan adalah yang paling nafisnya bagi pemiliknya. Ya. Yang paling banyak keistimewaannya. Jelas ya? Wa aktsaruha samanan, dan yang paling banyak harganya, yang paling mahal. Nah. Jelas? Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini dalil ya tentang apa disyariatkannya pembebasan, dan sepakat ya kaum sepakat kaum muslimin tentang syahnya pembebasan ini ya, dan itu adalah amalan yang sharih apabila dilakukan. Nah, dan budak itu bisa bebas dengan beberapa perkara atau beberapa sebab yang menyebabkan dia bisa bebas. Ya, sebab yang pertama, ada yang membebaskan budak karena dia taqarrub kepada Allah. Karena apa? Taqarrub kepada Allah. Jadi tidak ada sebab, tidak bayar kafarah, tidak pula ini, tidak pula. Ya, dia ingin beramal saleh membebaskan apa? Membebaskan budak. Maka ini sebab yang pertama, taqarrub kepada Allah. Sebab yang kedua, karena nadar dan kafarah. Karena nadar dan kafarah. Sudah berlalu ya di beberapa pembahasan. Ya. Ada kafarah-kafarah yang dia apa? Dan disyaratkan dengan apa? Diberikan dengan pembebasan budak. Apa yang sudah berlalu bersama kita? Ayo. Hah? Di dihar, satu. Hah? Di puasa. Terus? Hah? Apa? Haji? Haji enggak ada membebaskan budak. Menyembelih kambing. Hah? Hah? Puasa sudah. Apa? Apa? Gempa? Saya nak dengar. Baik. Lian tidak ada di lian. Apa yang dibebaskan itu ya? Ah, di jihad. Ya, itu lain ya. Sekarang kita di dalam masalah kapal kafarah. Ya. Akan datang lagi nanti di bab nadar. Bab nadar dan sumpah. Ini ada apa? Ada pembebasan di situ. Akan datang. Kemudian akan datang lagi nanti juga di bab tentang membunuh. Ya. Kalau yang membunuh apa? Salah, tidak sengaja. Ini akan datang penyebutan kafaranya. Juga salah satunya adalah apa? Membebaskan budak. Ya, ini sebab yang kedua ya, karena kafarah atau karena nada. Kemudian yang ketiga, karena karabah. Pembebasan karena apa? Karena kerabat. Ya. Yang memiliki misalnya budak itu kerabatnya, maka dia wajib dibebaskan. Akan datang penjelasannya. Tapi saya sekarang mengurut dulu apa sebab pembebasan. Ini sudah yang ketiga. Yang keempat, karena adanya al-muslah. Ya. Dia misalnya menzalimi budaknya. Ya. Dia menzalimi budaknya sehingga dia apa hilangkan sebagian kupingnya misalnya. Atau dia perlakukan apa dia buat muslah pada ada cacat-cacat pada budaknya dia perbuat. Maka ini dia wajib membebaskannya. Kalau dia lakukan itu maka dia apa? Wajib untuk membebaskannya. Kemudian yang keenam, ya, dibebaskan karena dengan sebab at-tab'id. Karena budak kita adalah budak muba'ab. Ya. Nah, ya budak muba'ab, kita adalah budak yang dibebaskan sebagiannya. Ya. Jelas? Ini mungkin akan lebih kita terangkan. Kemudian yang keenam, ya, dia membebaskan karena memang dilarang dia menahannya. Dilarang dia apa? Menahannya. Ya, ini enam sebab. Ya, rinciannya akan lebih dirinci nanti di dalam apa? Pembahasan. Baik. Kata Syukri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan keutamaan pembahasan budak. Ya. Yang kedua kata beliau, wa yajuzu an ikku bi syartil khidmah wa nahwiha. Nah, ini tentang pembebasan bersyarat. Ya, dan boleh seorang membebaskan budak dengan syarat, ya, dia melayani. Apa dengan syarat dia membantu, melayani. Atau yang semisal dengan itu. Dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah atau hadis Safina, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Ibnu Majah. Safina berkata, "A'taqatni Ummu Salamah wa syaratat alayya an akhduma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ash." Ya. Kata beliau, Ummu Salamah membebaskan saya. Tapi Ummu Salamah mensyaratkan kepadaku, kamu bebas tapi dengan syarat kamu membantu dan melayani Rasulullah sepanjang Rasulullah masih hidup. Jelas ya? Jadi ini persyaratan boleh. Persyaratan yang seperti ini apa? Boleh. Kemudian yang kedua, ya. Kata Syukani berikutnya pembahasan yang ketiga tentang kepemilikan budak yang masih semahram. Wa man malaka atau wa man malika rahimahu ataqa alaihi. Ya. Siapa yang memiliki rahimnya, misalnya kerabatnya, ya dia miliki, orang yang semahram dengannya dia miliki, maka itu dia wajib untuk membebaskannya. Jelas ya. Dan ini ada sejumlah hadis disebutkan di sini oleh Syaukani, tapi sayang seluruh hadisnya adalah apa? Seluruh hadisnya adalah lemah. Tapi masalah ini sendiri, ya oleh para ulama dianggap sebagai masalah yang benar. Ya ditunjukkan oleh ya, konsekuensi umum yang dipegang ya oleh para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka memandang siapa yang memiliki ya budak dan itu adalah punya hubungan kerabat dengannya. Misalnya ya ada budak ternyata adalah apa? Saudaranya. Masuk ke dalam kepemilikannya setelah dia periksa ternyata apa? Saudaranya. Maka ini wajib dia apa? Dia bebaskan. Nah, jelas ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man mattala bi mamlukihi fa alayhi ay yu'tiqahu wa illa a'taqahu al-imam aw al-hakim." Ya, siapa yang melakukan muslah ya kepada budaknya, ya muslah ini seperti saya sebutkan tadi, dia hinakan budaknya apakah dengan dia pukul sangat keras, dia tinju, atau dia cacati, ya jelas ini muslah, ya maka dia wajib membayar kafarah dengan cara membebaskan budak itu. Di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu ay yu'tiqahu." Siapa yang meninju budaknya ya atau dia memukulnya, maka kafaranya adalah apa? Dia membebaskannya. Ya, perhatikan ya, enggak boleh ditinju, enggak boleh dipukul. Ini menunjukkan bahwa perbudakan ini enggak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia adalah apa? Penghinaan. Ya. Jelas ya? Ini bukan penghinaan, tapi ini adalah mengangkat ya menghilangkan mafsadat dan mewujudkan padanya apa? Kemaslahatan. Ya. Sebab orang-orang kafir yang ditawan kemudian dijadikan budak, ya kalau mereka tidak hidup bersama kaum muslimin, ya mereka akan tetap hidup di atas kekufurannya yang tidak ada aturan. Ya, di dalam kekufuran tersebut mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia hidup bersama kaum muslimin, pasti semuanya terukur dengan ukuran apa? Syariat. Walaupun mereka punya kejelekan, kejelekannya akan apa? Tertahan. Selain daripada itu, ya, mereka bisa mengambil akhlak yang baik dari umat Islam, dan ada anjuran bagi siapa yang memiliki budak diajari, dia masuk Islam, kemudian diajari. Ya, kemudian kalau dia bebaskan kemudian dia nikahi, maka dia dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Ya, maka sebenarnya perbudakan ini adalah lahan amalan saleh yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Saling memanfaatkan. Ya, jadi kalau lihat dari sisi-sisi kemanusiaan di dalamnya, ya. Sisi kemanusiaannya lebih banyak ya di dalam hal tersebut ya. Dan keberadaan dia terikat dan menjadi kepemilikan seseorang itu bukanlah hal yang apa namanya dikatakan sebagai hal yang merendahkannya secara mutlak. Betul kedudukannya di bawah, tapi bukan artinya menunjukkan hal yang menghilangkan makna kemanusiaan di dalamnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya, sebab dimaklumi dalam kehidupan pun ada yang menjadi pemimpin, misalnya ada yang menjadi bawahan. Ya bawahan ini bukan artinya dia bawahan kita bermana tidak ada kemanusiaannya sebagai bawahan. Ya, kan begitu? Ya. Maka ini adalah hal yang sendanya diperhatikan. Ya, sebab di masa ini kaum munafikin itu mencela umat Islam dari beberapa sisi. Sisi yang paling banyak mereka angkat ini di masalah perbudakan. Ya, jelas ya di masalah perbudakan. Mereka menganggap bahwa syariat Islam ya sangat apa jelek dengan syariat perbudakan ini. Ya, dan antum setelah mendengarkan bagaimana Islam mengatur dalam perbudakan, dan apa maksud dan tujuannya, subhanallah, tidak ada yang nampak kecuali apa hikmah, kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia yang diperbudak maupun yang apa namanya yang memperbudaknya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya. Ya, jadi ini dalilnya ya. Kemudian di antara dalil lain juga apa? Kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bagaimana Muawiyah bin Hakam As-Sulami apa? Membebaskan budaknya. Ya, sebab Muawiyah bin Hakam As-Sulami waktu itu dia sedih. Budaknya ini disuruh jaga kambing, kambingnya hilang satu. Ya, dimakan oleh serigala. Maka dia pun membalimi budaknya. Ya, maka kafaranya dia apa? Dia bebaskan budak perempuan ini, dia bawa kepada Nabi, maka Nabi pun bertanya. Pertanyaan yang dia maklumi tentang masalah apa? Ain Allah. Dia berkata, "Fisama." Ya, di atas langit. Ya, Nabi bertanya, "Di mana Allah?" Maka budak ini menjawab, "Di atas langit." Ya, kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya, "Man ana, siapa saya?" Budak perempuan itu berkata, "Engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi, "I'tiqha fainaha mu'minah." Bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Jelas ya? Maka perhatikan bagaimana budak perempuan ini sudah terdidik sampai sedemikian rupa tauhidnya. Ya, ini maslahat atau bukan? Ya, maslahat yang sangat besar. Ya, membebaskannya dari api neraka. Kalau dia di atas kekufurannya, dia di mana? Dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Jadi untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan manusia, kalau dia tetap di atas kekafirannya, maka kekafiran itu akan mengarah untuk mengikuti segala jalan kejelekan yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Jelas? Maka tatkala dia berada di dalam kepemilikan umat Islam dan aturan umat Islam, maka akan menjadi baik di dalam hari itu. Kemudian kata beliau, "Waman a'taqa syirkan lahu fi 'abdin dhamina li syurakaihi naqibahum ba'da taqwim wa illa ataqa naqibahu faqat wa istusya al-'abd." Nah, ini permasalahan tentang apabila seorang syarikat membebaskan budak milik bersama. Sekarang ada budak misalnya milik 3 orang. Ya, salah satu dari 3 orang ini dia bebaskan miliknya. Karena milik 3 orang dia punya apa? Sepertiga. Dia katakan, "Kamu dari kepemilikan saya kamu bebas." Jelas ya? Maka kalau ada yang membebaskan budak seperti ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin kana lahu malun yablughu thamanal 'abd, quyimal 'abd 'alaihi qimatal 'adl, fa a'ta syuraka'ahu khisasahum wa ataqal 'abdu 'alaihi wa ataqal 'alaihi al-'abd, wa illa faqad ataqa 'alaihi ma ataqa." Nah. Jelas ya? Dan di dalam akan datang lagi baik saya baca dulu terjemahannya. Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Siapa yang membebaskan seorang budak yang dia bersyirikat dalam budak itu, dan orang yang membebaskan ini punya harta ya yang mencukupi untuk membebaskan budak, maka hendaknya budak yang dia bebaskan dihitung berapa nilainya?" Ya, dihitung berapa nilainya? Ya, kalau dia bersyarikat misalnya 3 orang, budaknya nilainya 100 juta misalnya. Ya, atau anggaplah 120 juta misalnya nilainya. Jelas ya, budaknya. Dia milik 3 orang. Dia bebaskan milik dia. Kalau dia punya harta, dia bebaskan, maka dia tambah berapa? 80 juta diberikan kepada syarikatnya, dia bebaskan sempurna. Jelas ya? Kalau dia tidak punya, sudah berarti kewajibannya dia sudah bebaskan apa? Apa yang dia miliki. Nah, sisa berikutnya, ada hukum berikutnya. Ya, di sini Asy-Syaukani terangkan dua hukum ya. Jadi kalau dia bebaskan, dia punya syarikat, pertama begini. Dia berusaha membayar kepada syarikatnya. Dia tanya berapa harga budak itu, dia lunasi semuanya. Kemudian dia bebaskan, sempurna. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan miliknya saja. Ya. Terus budaknya bagaimana? Berarti budaknya sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Tidak bebas. Ya. Kan begitu? Maka ini ada tuntunan dari Nabi dalam hal ini. Diterangkan dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Man a'taqa syiqafan minan mamluk, fa'alihi khalatuhu min mali. Siapa yang membebaskan sebagian dari makhluk, bagiannya dari mamluk, dari budak, maka hendaknya dia bebaskan seluruh budak kita dari hartanya. Fa illam yakul lahu mal, kalau dia tidak punya harta, quwimal mamluk qimatal adl, maka si mamluk ini, budak ini diberikan kimanya dengan kima apa? Harga seadilnya. Ya, thumma yustas'a fi nasibil ladzi lam yu'taq ghaira mashkukin alayhi. Kemudian setelah itu di istis'a. Nah, inilah pembahasan apa di sini? Istis'a. Ya. Pada bagian orang yang belum dibebaskan tanpa memberatkannya, ghair mashkukin alayhi, tanpa memberatkan si budak. Nah, di sini tiga bentuk pilihan. Ketiga ketentuan. Yang pertama, seorang yang bersyarikat ingin dia bebaskan seorang budak, ingin dia bebaskan bagiannya. Pilihan yang pertama, dia bebaskan dulu seluruhnya. Ya, dia bayar kawan-kawannya yang bersyarikat di situ, dia bayar semuanya. Ya, dia tanya berapa harga budak ini, dari harga itulah dia bayar seluruh syarikatnya. Kemudian dia bebaskan. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan apa? Hah? Dia bebaskan bagiannya saja. Kalau dia punya bagian sepertiga, dianggap sepertiga ini kamu bebas. Jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, si budak ini oleh orang yang lainnya, pemilik yang lainnya, syarikat yang lainnya, harus diistis'a. Istis'a apa? Diizinkan untuk dia berusaha. Ya, dibebaskan dia berusaha untuk menutupi kekurangan dari bayaran. Untuk menutupi apa? Kekurangan dari bayaran. Jadi si budak diizinkan dia berusaha untuk apa? Menutupi apa? Menutupi kekurangan dan membayar syarikat yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yasihhu syartul wala'i li ghairi man a'taq. Dan tidak syah. Ya, tidak syah ada pensyaratan wala untuk selain yang membebaskan. Ya, ini penjelasan tentang wala. Wala itu artinya apa? Hah? Penisbatannya. Ya. Penisbatannya. Jelas? Ini budak, dia menjadi wala. Kalau dia bebaskan, dia menjadi wala bagi siapa? Bagi yang membebaskannya. Bagi yang membebaskannya. Dan ini punya hukum-hukum. Ya, kalau dia meninggal nanti, si budak misalnya meninggal, maka orang yang membebaskannya ini, dia punya hak dari sisi warisan, bil wala. Ini akan datang nanti, pembahasannya di bab warisan. Kapan dia mewarisi bil wala. Jelas ya? Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda di dalam hal ini, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Dalam hadis Aisyah ya, riwayat Bukhari Muslim, dalam apa namanya? Konteks yang beraneka ragam dan sangat panjang. Kisah tentang Barirah. Ya, yang dibebaskan. Di mana apa? Aisyah ingin membebaskan Barirah tapi keluarganya mensyaratkan wala'nya milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi berkata, innamal wala'u liman a'taq. Ya, wala itu bagi siapa? Yang ingin membebaskan. Wala'nya bagi siapa yang membebaskan. Ya, kalau misalnya Aisyah membebaskan, maka wala'nya milik siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu tadbir fa ya'tiqa bi mauti malikihi wa idza saja al maliku jaza lahu bai'uhu. Ya, ini penjelasan hukum berikutnya tentang budak al-mudabbar. Istilahnya budak apa? Al-mudabbar. Kenapa dikatakan mudabbar? Dari kata dubur. Dubur itu adalah sesuatu yang paling ujung dari sebuah perkara. Jadi perkara ujungnya, paling luarnya itu disebut apa? Dubur. Karena itu belakang manusia disebut dubur sebab dia apa? Ujungnya. Jelas ya? Dikatakan dubur. Ya. Baik. Jadi dikatakan mudabbar. Kenapa? Sebab budak ini oleh tuannya dikatakan kamu bebas. Ya, kamu bebas apabila saya meninggal. Ya. Apabila apa? Saya meninggal. Jadi kebebasannya itu diberikan kalau dia meninggal. Karena itu dikatakan mudabbar sebab memang apa? Dia di ujung kehidupannya baru apa? Di ujung kehidupan pemiliknya baru dia bebas. Jelas ya? Nah, dan mudabbar ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya. Dan hal yang disyariatkan ada nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan di sini Syaukani menjelaskan hukum yang lain. Kalau misalnya si pemilik ternyata dia sudah berkata kepada budaknya, sudah kalau kamu kalau saya meninggal nanti kamu bebas. Ternyata di tengah jalan berjalan beberapa tahun, ya, ternyata tuannya perlu untuk menjual budak ini. Ya. Apakah boleh dia jual? Ya, Syaukani menjelaskan kalau dia perlu, pemilik perlu, maka dia boleh untuk apa? Menjualnya. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, anna rajulan ataqa gulaman. Ya. Saya ada kesalahan kayaknya di situ. Andain yang tertulis. Kalau enggak salah andubur itu dalam riwayatnya. Nah. Baik, nanti kita periksa ya. Seorang lelaki membebaskan budak dari dubur, yaitu budak mudabbar. Fahtaja, lalu orang itu perlu. Fa'akadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambilnya. Faqala man yashtarihi minni. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin membelinya? Ya. Dari saya. Fashtarahu Nu'aym bin Abdillah bikada wa kada wa dafa'ahu ilaihi. Maka Nu'aym bin Abdillah membelinya dengan harga sekian dan sekian, lalu mengembalikan, lalu harga itu diberikan kepada siapa? Kepada tuannya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa boleh menjual budak mudabbar kalau memang ada keperluan. Kalau memang ada apa? Ada keperluan dan dia tidak bisa sendiri berhutang, tidak mampu lagi dia bebaskan. Dia lunasi hutangnya dari jalur yang lain, ya, dengan, kecuali dengan cara dia bebas menjual budaknya, maka ini tidak ada masalah. Sebab memang asalnya masih haknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajuzu mukatabatul mamluk ala malin yuwaddihi fayasiru indal wafai hurra wa ya'tiku minhu biqadri ma sallam wa idza ajiza an taslimi malil kitabah ada syirik. Ya, ini tentang budak al-mukatabah sekarang. Ya, tadi al-mudabbar dan hukum-hukumnya telah kita terangkan. Sekarang al-mukatabah dan hukum-hukumnya. Al-mukatabah itu adalah budak yang telah terjalin perjanjian antara dia dan antara apa? Antara pemiliknya. Ya, bahwa kamu hargamu sekian misalnya. Ya, kamu boleh bebas tapi kamu lunasi harga itu. Diberikan apa? Tulisan mukatabah. Ya, jelas ya? Ya, misalnya kamu harganya 10 juta, kamu lunasi 10 juta ini dalam 10 tahun. Ya. Kamu misalnya hargamu 100 juta, kamu lunasi dalam berapa? 10 tahun. Ya, maka dia berusaha untuk mengembalikan setiap tahunnya 10 juta. Ya, diberikan. Jelas ya? Dia berusaha selama 10 tahun. Inilah al-mukatabah. Jelas ya, jadi mukatabah kata penulis adalah hal yang diperbolehkan, boleh melakukan mukatabah terhadap harta. Dan ini dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka lakukanlah mukatabah dengan budak itu kalau kalian tahu bahwa padanya ada apa? Ada kebaikan. Kalau diketahui orang tersebut ada kebaikan, maka tidak ada masalah. Jelas ya. Nah, dan budak mukatabah ini yang telah kita bahas di bab zakat, mereka bisa dibantu dengan apa? Dengan zakat. Demikian pula budak yang berada di istis'ar yang tadi bisa dibantu dari zakat untuk membebaskan apa? Membebaskan dirinya. Iya. Jadi dia melakukan mukatabah terhadap sejumlah harta yang harus dia serahkan. Dan ketika dia telah fayasiru indal wafa, maka ketika dia sudah melunasinya, fayasiru furran, dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Ya, wa ya'tiku minhu bi qadri ma sallam. Ya, baik, sekarang muncul permasalahan. Kalau ternyata dia sudah serahkan misalnya, sudah terjadi akad perjanjian, sudah ya kita lakukan mukatabah. Perjanjiannya begini, kamu bayar sekian dalam sekian tahun. Ya, sudah terjadi perjanjian. Dia sudah mulai masuk bekerja, dia bayar. Baru bayar sepertiganya, setelah itu tidak mampu lagi. Dia membayarnya. Apa yang terjadi kalau begini? Ya, kalau dia sudah bayar ketiga, dia, sepertiga misalnya kata Syukari, maka dia telah membebaskan dirinya sekadar dengan apa yang dia sudah serahkan. Jelas ya? Wa idza ajiza an taslimil mal malil kitabah, kalau dia tidak mampu menyerahkan malil kitabah, sudah jatuh tempo belum diserahkan, sudah lewat misalnya, maka dia kembali sebagai apa? Kembali dalam perbudakan. Jelas ya? Ini hukum berkaitan dengan al-kitabah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man istaulada. Ya. Wa man istaulada amatahu. Nah, berkaitan dengan mukatabah tadi, ada satu poin lagi. Jadi kalau dia tidak mampu menyerahkan seluruh harta, maka dia kembali sebagai apa? Sebagai budak. Baik, sekarang misalnya dia tidak mampu, mukatabah tidak mampu. Ya, ada orang lain yang mampu untuk membebaskannya. Ya, maka boleh saja mukatabah ini dibeli lagi oleh apa? Orang lain. Ya. Dibeli orang lain, mereka yang membebaskan. Sebab Barirah radhiyallahu taala anha, ya, budak dari Aisyah, keluarganya melakukan mukatabah terhadap siapa? Barirah. Ya, melakukan mukatabah. Jadi sudah mulai mereka bayar. Jelas ya? Ya, kemudian Aisyah berkata, "Saya akan membebaskan kamu, tapi walakmu adalah milik saya." Jelas ya? Keluarga Barirah berkata, "Tidak, bebaskan saya enggak apa-apa, tapi walak milik siapa?" Milik mereka. Maka Nabi pun mengucapkan hadis yang telah kita baca, "Innamal wala'u apa? Liman a'taq." Sungguhnya wala bagi siapa yang membebaskan. Kemudian kata beliau, "Wa man istaulada amatahu lam yahilla lahu bai'uhu wa atafat bi mautihi wa tanjizihi li'itkihi." Ya. Atau wa tanjizihi li'itkiha. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, siapa yang apa membuat budaknya itu melahirkan, ya, budak perempuannya melahirkan, maka tidak halal baginya menjual budak itu. Jelas ya? Tidak halal baginya untuk apa? Menjual budak tersebut. Nah, ini penjelasan tentang masalah budak yang telah apa? Ya. Budak yang telah dia gauli sampai budaknya sudah apa? Melahirkan. Sampai budaknya melahirkan. Apakah ya, budak ini boleh dia jual atau tidak? Apakah budak ini boleh dia jual atau tidak? Ini permasalahan oleh Asy-Syaukani dipandang bahwa hadis-hadis yang warid dalam hal ini adalah hadis yang syah. Ya, adalah hadis yang apa? Yang syah. Tidak boleh seorang itu menjual budaknya. Tidak boleh seorang itu menjual apa? Yang menjual budaknya. Apabila budak perempuan itu sudah melahirkan darinya. Ada hadis-hadis yang dijelaskan di sini. Ya. Tapi kebanyakan dari hadis-hadis ini ada kelemahan. Karena itu terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, di dalam hadis-hadis ini. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat dengan hadis. Ya, mereka berpendapat bahwa apa? Dia budak itu tidak halal untuk dijual. Dan sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa budak-budak tersebut boleh untuk dijual. Boleh untuk apa? Dijual. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama, dan Asy-Syaukani di sini rahimahullah menguatkan pendapat yang mana? Yang pertama, pendapat jumhur bahwa tidak halal dia jual, sebab beliau memandang bahwa hadis-hadisnya dari seluruh jalan-jalannya bisa dikuatkan. Ya. Baik, kemudian kata beliau, wa atafat bi mautihi, dan budak ini bisa bebas dengan apa? Dengan meninggalnya. Ya, jadi kalau si tuannya yang apa namanya, tuannya sudah meninggal dan si budak perempuan ini sudah melahirkan anak tuannya, maka dia ketika tuannya meninggal maka dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Nah, kemudian kata beliau wa tanjizihi li'ifkihi. Ya. Dan dia wa bitanjizihi li'ifkihi. Dia bebas karena dia meninggal atau dia bebas karena memang sudah disiapkan untuk dia bebaskan. Sudah disiapkan untuk dia bebaskan. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya, dia menjadi bebas ketika keadaan tersebut sudah ada, apakah ketika dia meninggal ataupun tuannya sudah membebaskannya. Baik, ini sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah apa? Al-ifk. Ya. Dan ini pembahasan, ya kita seperti yang saya sebutkan ya, pembahasan-pembahasan ya dibahas. Ya, dan ini dari bab al-ilm, seorang mengetahuinya dan melihat keindahan syariat. Ya, walaupun sekarang ini pembahasan ini tidak ada yang apa? Memerlukannya, sebab ya tidak ada budak yang dibeli, ya, tidak ada budak yang diapa? Untuk saat ini. Tapi di masa mendatang ini pembahasan adalah hal yang apa? Hal yang berjalan, ya, dan hal yang diperlukan. Sebab jihad fi sabilillah itu dikabarkan oleh Nabi akan tegak sampai apa? Hari kiamat. Ya. Akan tegak sampai hari kiamat. Sepanjang dia masih tegak sampai hari kiamat, tetap harus ada apa? Ya, harus ada budak yang ditawar. Jelas ya? Baik. Maka ini hukum tetap berjalan. Ya. Berikutnya pembahasan tentang kitabul waqaf. Ya. Asal waqaf ini kita mundur dulu ya. Hari ini Jumat ternyata. Saya lupa hari ini hari Jumat. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah setelah karena ini Jumat, maka season sebelum duhur tidak ada. Sebab hari ini Jumat. Jadi nanti kita mulai lagi kapan? Pada duhur atau pada asar? Ya. Pada Jumat atau pada asar? Ya. Antum senangnya pada asar ya, enggak apa-apa. Kita pada asar saja. Ya, sekalian istirahat ya, kalau sepekan istirahat. Ya. Enggak apa-apa insyaallah libur satu season untuk istirahat. Nah. Baik, jadi setelah asar insyaallah taala kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin.